Mana mesti kaki menyendiri menghilang diri, lama sudah ku mencari. Oh di mana, mana janji sumpah setia yang kau beri sekian lama. Jangan di kau mungkin janji. Terima kasih. Dan para hadirin sekalian, saya bukan pendekar di medan perang, tapi saya pendekar di medan meruntuh perasaan misai. Tapi saya tidak mengambil kesempatan atas ini. Mungkin itulah kurniaan Tuhan kepada saya hingga ke hari ini.